ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، كما يتم في كتاب صحيح البخاري، dan kita masuki bab yang ke-6 dari kitab Mawaqitus Shalah. Pada bab yang ke-6, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berikan terjemah bab fadli shalatil fajr, bab keutamaan shalat al-fajr. Dan sudah kita lihat di bab fadli shalatil asr, materi yang berbeda dengan keutamaan sholat fajar. Jadi materi yang lalu telah kita lihat bahwa Imam Bukhari menyebutkan dua hadis. Yang pertama hadis dari Ibn Abdillah Al-Bajjah radhiyallahu ta'ala yang beliau sebutkan dalam bab ini, dan juga hadis yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, ya ta'akubun fikum malaikatun billayl wa malaikatun binnahar wa ijtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Para malaikat mencatat amalan hamba itu berkumpul atau silih berganti sebagian mereka dengan yang lainnya, dan berkumpulnya di waktu sholat fajr dan sholat asar. Malaikat mencatat amalan saling bergantian satu dengan yang lainnya, dan berkumpulnya di sholat subuh dan sholat asar. Kita baca hadis dari Ibn Abdillah Al-Bajjah radhiyallahu ta'ala an qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad Urwah, Musaddad ibn man Ubaid, tayyib hasan, Musaddad ibn Musarhad qala haddatsana Yahya wa Yahya ibn Sa'id Al-Qattan an Ismail wa Ismail ibn Abi Khalid قال حدثنا قيس وقيس ابن أبي حازم قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Dari Jarir bin Al-Bajali radhiyallahu ta'ala an beliau berkata, pada suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah bulan Lailatul Badr di malam purnama. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana melihatnya hada, melihatnya bulan ini. Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak pada kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudhamun aw la tudhamuna fi ru'yati. Kalian melihatnya dengan tanpa harus berdesak-desakan. La tudhamun la yashtabihu alaikum. La tashtabihun. Tidak samar ketika melihatnya, melihat dengan jelas dan tanpa berdesak-desakan. La tudhamuna fi riyati. Fa in istata'tum an la tughlabu 'ala salatin qablat asy-syams wa qabla ghurubiha fa'falu. Maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan, tidak luput dari kalian salat sebelum terbitnya matahari, salat fajar, dan sebelum terbenamnya, itu salat asar, fa'falu, maka lakukanlah. Kemudian beliau membaca ayat fasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka hendaklah engkau bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, waktu pagi dan petang. Dan dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada umatnya agar memberikan perhatian yang besar dengan dua salat ini. Yang pertama salat qabla thulu'i syams, salat subuh. Dan yang kedua salat asar, qabla ghurubiha. Dan Nabi mengatakan fa'istata'tum an la tughlabu, maknanya kita hendaknya bersiap-siap, jangan sampai luput dari kita salat subuh dari waktunya. Jangan luput dikarenakan lelap tidur sehingga kita tidak bangun salat subuh pada waktunya, atau dikarenakan sibuk bekerja sehingga kita luput bangun salat asar dari waktunya. Dan berikan inayah, bersiap-siap sebelum datangnya kedua waktu salat tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW mengkhabarkan dengan tentang dua rakaat qabla salatil fajr, kata Nabi, khairun min dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan juga Nabi sangat menekankan kepada umatnya, terutama ahlul Quran, dari salat witir. Karena seorang kalau bisa menjaga witir di akhir malamnya, insyaallah dia akan bisa menjaga dua rakaat qabla fajr, dan dengan insyaallah dia bisa salat subuh tepat pada waktunya. Dan di hadis ini pula kita bisa faedah tentang subuh ru'yatil mu'minin li rabbihim azza wa jalla yaumil qiyamah. Bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Dan sudah kita lalui dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW, yang mana hadisnya mutawatir. Qala haddatsana Khudbah ibn Khalid, qala haddatsana Hammam, Hammam bin Yahya al-Audi, qala haddatsani Abu Jamrah, Nasr bin Imran, an Abi Bakr ibn Abi Musa, an Abi Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari Rafi, masmu? Siapa yang bantu? Siapa di belakang Rafi ini? Dhulqarnain, Abu Musa al-Ash'ari masmu? Ke belakang Ismail, Abu Musa masmu? Ahsan, Abdullah ibn Qais radiyallahu ta'ala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu bersabda, barang siapa yang salat al-bardain di waktu atau di dua waktu yang dingin, itu awal nahar, awal waktu siang, awal masuk waktu siang itu salat subuh, dan akhirun nahar yaitu akhir waktu siang salat asar. Barang siapa yang melakukan salat al-bardain di dua waktu dingin, awal hari dan akhir hari, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Sama dengan hadis sebelumnya yang menunjukkan keutamaan salat subuh dan salat asar. Wa qala Ibnu Rajah haddatsana Hammam an Abi Jamrah anna Bakar ibn Abdullah ibn Qais akhbarahu bihadha. Wa qala haddatsana Ishaq ibn haddatsana Ishaq Ishaq ibn Mansur an Habban qala haddatsana Hammam qala haddatsana Abu Jamrah an Abi Bakar ibn Abdullah an Nabi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla. Disebutkan dua hadis, hadis Abi Musa dan hadis Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhuma. Dan juga dengan salat subuh juga sudah kita lalui. Salat subuh adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Asqalu salat, asqalu salat munafiqin salatul fajr wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. La ya'lamuna ma fihi mal atahuma wa luhamra. Sana mereka mengetahui keutamaan dua salat tersebut, disana mereka akan menghadirinya walaupun harus merangkak. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malisa fi Shahihain, dan kita memasuki bab yang ke-8 dari Kitabul Iman. Di bab yang ke-8, Syekh Mukbir rahimahullah beliau memberikan judul bab yang Al-Haya'u minal Iman. Sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Dan sudah kita ketahui bersama hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dan hadis ini sahihain. Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Afdhaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, keimanan terbagi ke dalam 63 atau 73 bagian, dan bagian yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan bagian yang paling rendah dari keimanan adalah imatatul adani tariq, membuang gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun al iman, dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Dan nanti di bab setelahnya kita lihat hadis al-haya wal iman qurina jami'an fa idaru fi ahadumar fi al-akhir. Sifat malu dan keimanan itu senantiasa bersama. Kalau diangkat salah satunya, maka akan terangkat yang lainnya. Kalau hilang sifat malu dari seorang, maka akan hilang keimanannya. Dan juga Nabi SAW mengatakan tentang sifat haya, al-haya khairun kullu, sifat malu itu semuanya baik. Dari yang lainnya, al-haya la ya'ti la bi khair, sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Bahkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, pada suatu ketika Nabi melihat salah seorang sahabatnya menasehati temannya yang memiliki sifat malu. Maka Nabi berkata kepada sahabat tersebut, dahu fainal haya khairun kullu, biarkan dia dengan sifat malunya, karena sifat malu semuanya baik. Oleh itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala beliau berkata tentang sifat Nabi SAW, karena Nabi SAW asyadda haya'an min al-adra fi khidriha, fa idza kariha atau fa idza ra'a syai'an yakrahu 'arafnahu fi wajhi. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW lebih pemalu daripada seorang gadis di tempat pingitannya. Jika beliau melihat sesuatu yang beliau tidak suka, kami bisa mengetahuinya dari keadaan wajahnya, dari perubahan laut muka beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-haya minal iman, wal haya khairun kullu, wal haya la yati la bi khair. Nah, dalam hal ini beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Qala Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Al-Imam Tirmidzi inda akhirayan. Bismu Tirmidzi. Ahsan Muhammad ibn Isa ibn Saura. Muridnya Imam Bukhari. Dan beliau pun meriwayatkan dari guru-guru Imam Bukhari. Qala haddatsana Abu Kurayb. Qala Abu Kurayb. Inda Abi Taha. Abu Kurayb ismuh. Sama Syekh Imam Bukhari sering kita lalui. Ke belakang dibantu Abu Habibah Hasan Muhammad ibn al-Ala Muhammad ibn al-Ala Abu Kurayb. Qala akhbarana Abdah ibn Sulaiman wa Abdurrahim wa Muhammad Bishr al-Muhammad ibn Amr. Qala akhbarana Abu Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Al-haya'u minal iman wal-imanu fil jannah wal-bada minal jafa wal-jafa fil nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, sifat malu merupakan bagian dari keimanan, wal-iman fil jannah, dan keimanan tempatnya di surga. Ahlul iman yang memiliki sifat iman, kaum mukminin, mereka adalah penduduk surga. Al-iman fil jannah. Wal-bada minal jafa, dan sifat al-bada, al-fush, wal-qubh fil qawul, perkataan yang buruk dan kasar, itu minal jafa. Al-jafa itu biddul bir, kebaikan, kebalikan dari perkara yang baik. Jadi perkataan yang kasar, perkataan yang buruk, itu mil-jafa, termasuk dari perbuatan yang tidak baik. Wal-jafa finnar, dan perkara atau yang tidak baik, tempatnya di neraka. Qala Tirmidzi hadza hadithun hasanun sahih. Qala Abu Abdurrahman Asy-Syaikh Muqbil huwa hadithun hasan. الحديث أخرج من محمد فقال رحمه الله حدثني يزيد عن محمد وابن عمر به وابن أبي شيبة إلى آخر كلام شيخ رحمه الله في تخريج هذا الحديث. Di hadis ini kita bisa mengetahui tentang keutamaan al-haya, keutamaan sifat malu. Sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Maka adalah kita berusaha untuk memiliki sifat tersebut, sifat malu. Malu kalau kita melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Malu kita kalau tidak menunaikan hak-hak sahibul hak. Tidak menunaikan kewajiban kita terhadap orang yang memiliki hak atas kita. Al-haya minal iman. Dan juga dalam hadis ini peringatan bagi kita dari sifat yang tidak terpuji. Dan sifat al-bada'ah, al-qubah fil qawl, mengucapkan perkataan yang buruk dan tidak terpuji, itu minal jafa, itu termasuk dari akhlak yang tidak baik. Kayak al-jafa biddul bir, jafa itu kebaikan, kebalikan dari al-bir. Wal-jafa finnar. Al-bada'ah minal jafa, dan bukan sifat ahli nar. Dan kita ketika berkata tidaklah bisa memilah perkataan-perkataan yang baik, yang bisa membawa kebaikan untuk kita dan juga yang lainnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.